Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta marsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa taliman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas menyampaikan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Rasul yang aku kenal adalah orang yang paling berderma. Wa kana ajwadu mayakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasul akan lebih hebat lagi dermanya saat dia masuk Ramadan dan sering berjumpa dengan Jibril. Dari suhu Quran, lalu Rasul mempelajari Al-Quran bersama Jibril. Wakan Rasulullah SAW ajwad minarrihil mursalah. Kalau sudah ketemu Jibril, masuk bulan Ramadan, sering mempelajari Al-Quran, Rasul lebih dermawan dibandingkan angin bertiup. Belum boleh, belum lihat ada orang yang membutuhkan, sudah langsung dikasih. Belum juga orang itu mampu. Tidak ada orang yang meminta, dia tolak. Dan rupanya dua sisi ini, mempelajari Al-Quran akan membuat hati kita bertambah halus, bertambah lembut, dan kemudian Anda akan sensitif terhadap semua masalah sosial tengah-tengah kita. Dan sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sebagai pedoman hidup itu tema yang dititipkan kepada saya. Di Bintaro sektor 5 di Jalan Biscok ada sebuah masjid namanya Masjid Nur Ramadan. Pagi itu saya diminta untuk bicara tentang keajaiban Al-Quran. Ratusan ibu peserta majlis taklim menyimak, dan subhanallah, Allah kasih ilmu yang banyak sekali buat kami saat itu. Saya mulai menceritakan tentang dahsyatnya Al-Quran. Habis kira-kira 1.5 jam saya bicara, kemudian di antara ratusan ibu yang duduk lesehan, ada beberapa ibu yang duduk di atas kursi, mereka yang sepuh-sepuh. Ketika saya persilakan untuk dialog, yang terima rahmati Allah, seorang ibu yang duduk di kursi tujuh tangan saya, Ustaz. Maka mik pun diantar panitia kepada ibu itu. Dia mengatakan, nama saya Siti Aisyah, Ustaz, nama asli, 82 tahun usianya. 2 tahun belakangan semua jemaah pengajian ini, Ustaz, tahu penyakit saya. Berbulan-bulan saya di rumah sakit, dan kedua kaki saya busuk, Ustaz. Saya tanya, sakit diabetes, Bu? Dokter yang satu mengatakan diabetes, Ustaz. Yang lain mengatakan saya lupus. Yang lain lagi mengatakan komplikasi. Jadi sumber penyakitnya apa saja mereka gak tahu. Boro-boro sembuh, Ustaz. Jadi subhanallah, rasanya sakit, bau, dan setiap kali ada dokter visit, saya selalu ngeluh, saya ngomong gini, dokter, amputasi saja kedua kaki saya, potong aja dokter, karena saking sakitnya. Berbulan-bulan, jangankan sembuh, sakitnya apa dia gak tahu. Memang bukan dokter yang menyembuhkan, bukan rumah sakit yang menyembuhkan, bukan obat-obatan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa, jemaah? Siapa yang menyembuhkan? Jadi berbulan-bulan, Ustaz, saya gak jadi sembuh. Hingga anak-anak pun bawa saya pulang. Begitu saya dibawa pulang, makin saya ngeluh. Orang sudah tua, sensitif, ngeluh, penyakit, ngomel-ngomel, itu setiap hari saya lakukan. Kata Ibu Siti Aisyah, Anda tengok kelima, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga ada satu pagi seorang Ustaz dari Demak datang jenguk saya. Ngedengar saya ngomel-ngomel, kata Ustaz itu, Bu, jangan ngomel-ngomel. Sakit ini musibah dari Allah, akan jadi pahala kalau ibu bersabar. Tapi dia tidak akan jadi apa-apa kalau ibu senantiasa ngomel, lu kayak begini. Habis gimana, Ustaz, sakit? Zikir, Bu, zikir, baca Quran. Boro-boro baca Quran, Ustaz. Dengarkan, 80 tahun belum bisa baca Quran. Maka subhanallah, kata Ustaz itu, ayo sini, saya tuntun. Maka subhanallah, itu ustaz waktu beliau tuntun saya, nafas saya sengal-sengal karena saking nahanin sakit, kemudian disuruh baca Quran. Udah begitu kalau saya baca berbata-bata, beliau selalu betuli mahrajnya, tajwidnya. Nggak berasa saya baca Al-Quran sama beliau 2 jam saya keringetan. Saya kira beliau hanya datang hari itu saja. Subhanallah, besoknya beliau datang lagi. Lusanya beliau datang lagi. Setiap hari ustaz beliau datang menyunguh saya, nuntun saya baca Quran. Maka di hadapan majlis ta'lim, jemaah majlis ta'lim Nur Ramadhan di jalan Kucok Bintar 5, saya sebut secara detail. Kalau anda gak percaya, cari busi kain dari sana. Anda saya hotel 5 Ramadhan Allah, di hadapan ratusan kawan-kawan jemaah majlis ta'lim, beliau mengatakan, ustaz, dia kasih saya. Diangkat gini, gitu roh. Untung nenek-nenek. Dia tunjukin kakinya dua-duanya sama saya, dia ngomong begini, dia terstart kaki saya. Tidak ada bekas sedikit pun, alhamdulillah sembuh, dan saya yakin itu karena Al-Quran. Surat 7 ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan dari Al-Quran, dia menjadi obat, penyembuh, penawar bagi penyakit kalian, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yakin, percaya. Yang menyembuhkan siapa? Cukup kali ceramahnya segini aja. Udah yakin sama Quran belum antum semua? Ya, di Ramadan itu tadi itu saya mulai dengan hadis dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW kalau Ramadan semakin dia mempelajari, mendalami Al-Quran, hingga hatinya semakin halus, kalau semakin halus peduli kepada sesama, dan lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Menjelang Ramadan 2 tahun yang lalu, kalangan artis ikut training yang kami gelar. Enggak, bukan kami gelar, mereka yang bikin. Jadi setiap ada training hafal Quran, semudah tersenyum, saya blasting, diumumin di mana-mana. Rupanya kawan-kawan artis, mobil khusus yang jadi ikon muslim, pengen ikut tapi malu kalau campur sama orang lain. Maka mereka bikin kelas sendiri di Hotel Ambara, Blok M, Artisan, Sisi Tegal, Adi Fatia, Eksanti, dan kawan-kawan semua. Mereka merasakan bahwa indah sekali hidup bersama Quran. Satu hari bersama Quran dari mulai pukul 8 sampai pukul 17. Pukul 17 saya sudah tutup, enggak mau pulang. Sampai maghrib menjelang enggak mau pulang. Semuanya cerita tentang dahsyatnya Quran. Hari itu hotel 5 Rahmati Allah, usai training menghafal Quran semudah tersenyum, Pati ngomongin saya, ustaz, ingat jelang Ramadan kayak begini. Saya ingat sahabat saya, ustaz, waktu itu kita ada di jalan Kempis, Paris. Ini susah nih, mereka kegaul ya. Waktu lagi di Paris kita jalan-jalan, ustaz, teman saya Asmiar ngomong gini, dua minggu lagi pengajian kita mau penutupan gitu. Tawakkul. Iya mbak, hadir ya, kata Nabi. Iya, insya Allah aku hadir. Tapi aku malu sih sama ustazah. Kenapa emang? Gimana ya? Kalau ngaji siapa doyan, demen. Tapi itu tuh, aku pernah dipermalukan. Tidak tadarus, tilawah, satu-satu digilir. Saya giliranku macet terus. Jadi, mana bawel bener lagi tuh ustazah. Maka kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, bagi Allah. Jadi, entar aku pikirin deh, datang apa enggak? Nah, datang mbak, enggak usah malu, keterati. Kalau kamu juga suka baca Quran, baca terus, meskipun terbata-bata. Atau, kata Rati, baca aja terjemahnya. Kalau kamu bisa pahamin, amalin, itu juga insya Allah berpahala. Waktu Rati itu cerita ke saya saat itu, saya pengen potong tuh. Enggak begitu. Baca Quran Arabnya saja. Sebab kata Rasulullah SAW, Al-Mahir bil-Quran ma'as-safar bil-kiramil barara. Walladhi yaqra' al-Quran wa yata'atta wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Orang yang mahir lancar baca Quran nanti di surga akan Allah muliakan, ditemani oleh para malaikat pencatat wahyu. Sementara orang yang baca Al-Quran dia terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syad, dia kepayahan membaca. Falahu ajran, orang terbata-bata dan kepayahan ini, kata Rasul, pahalanya double dibandingkan orang yang lancar pahalanya. Jadi hotel iman, tadi itu saya mau potong, tapi nanti terus cerita. Maka 2 minggu setelah itu, Ustaz, pada saat pengajian kami di penutupan, saya baru aja turun dari mobil, kata Rati, tiba-tiba dari belakang, saya mendengar ada suara asmiar sahabat saya. Rati, Rati! Rati nengok, oh rupanya asmiar itu, Masya Allah Ustaz, wajahnya ceria, bercahaya. Dia lari-lari kecil menuju saya. Kemudian dia cipika-cipiki sama Rati. Habis itu dia ngomong, Alhamdulillah Rati, aku hatam, aku hatam. Menurut hotel iman, rasanya baru 2 minggu yang lalu, di Paris, orang ini ngomong belum bisa baca Quran. Rati bingung, kok sudah hatam, sudah lancar mbak baca Qurannya. Maka asmiar ngomong gini, Rati, aku baca Al-Quran persis seperti apa yang kamu sarankan. Apa saran saya? Kata Rati, aku baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas terjemahnya. Tunjuk tangan, siapa di antara kita muslimin yang ada di sini yang pernah hatam terjemah Quran? Tunjuk tangan. Ya, hanya sedikit, cuma 2 orang. Dan anda yang hotel iman, membaca terjemah Al-Quran itu insya Allah lebih susah daripada baca Arabnya, benar kan? Karena kalau kita baca itu, pusing tuh. Kalau anda tanpa guru, jelimet. Kok bisa, Mak? Kata Rati. Iya, awalnya saya pusing. Tapi karena saya berkeinginan pengen hatam Quran seumur hidup, saya terus. Begitu terus dihatamin, subhanallah, semakin banyak dia baca, rasanya adem, nikmat, senang, damai. Oh, Masya Allah, Ustaz, dia cerita. Kata Rati, bahwa dia hatam Al-Quran, hadisnya girang, seolah Allah kasih itu pahala juga buat sama. Buat saya, kata Rati. Pengajian tuh Ustaz, Masya Allah, itu wajahnya paling bersinar tuh dia. Benar-benar asal mengiri ke saya, dia ngangkat lid ininya, alisnya, maka saya juga ngangkat alis. Dia senang, hati saya senang. Masya Allah, saya belum pernah lihat asnya kayak begitu Ustaz. Kenapa yang ngerti lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari-hari itu, teleponan terus asnya. Pagi-pagi, 2 hari setelah kami jumpa dari penutupan pengajian, ini menjelang Ramadan Ustaz, subhanallah, pagi-pagi saya dapat telepon dari rumah asnya. Dengan girang saya angkat telepon pagi-pagi itu, kata Rati. Tapi yang bicara bukan Asmiar, tapi keluarganya. Hari itu Masya Allah seperti dunia runtuh buat saya Ustaz. Kenapa? Pagi itu Asmiar, sahabat yang saya banggakan, sahabat yang saya cintai, rupanya pagi itu Allah ambil pulang rahmatnya. Dan setelah Asmiar hatamkan Al-Quran seumur hidup sekali. Ada kebanggaan, ada kedahsyatan. Dan Rati Sanggarwati, Fatin Hamama juga cerita kepada saya, sama desainer kita. Siapa yang meninggal? Ramli. Sama antara usus. Dan setiap hari yang dipegang itu terus Quran, karena dia bercita-cita ingin hatam sebelum mati. Ayo yang besok mau mati, hatam Quran. Seorang sahabat saya, pimpinan tertinggi di bank syariah, saya gak sebut namanya. Hari itu dia buka training kami. Dia pidato dulu di hadapan seluruh karyawan. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, dia ngomong, Ustaz, training yang Ustaz gelar ini 2 bulan sebelum dimulai, itu pamfletnya, posternya udah ada di setiap lantai. Tapi karena saya sibuk, urusan dunia saya banyak, enggak, sedikit pun enggak pernah saya berhenti baca, enggak pernah. Enggak ada keinginan untuk daftar. Tapi beberapa hari sebelum ini, Ustaz, seorang karyawan saya meninggal dunia, saya datang. Datang ke kantor, diberitahu bahwa karyawan kami meninggal, maka saya bilang, ayo, takziah. Takziah. Saya dan beberapa staf. Sampai di rumah mayat, di hotel yang rahmat ya Allah, anda tahulah pimpinan bank syariah itu. Dari pakaian saya, pakaian dinas, saya rapi, saya turun dari mobil dinas saya disambut. Dua keluarga memuliakan saya seperti memuliakan mayat itu. Jadi saya bintang kedua. Maka kemudian, begitu duduk, masuk rumah, saya ngomong sama staff saya, sebentar lagi doa, habis itu pulang. Karena kesibukannya banyak. Tapi aneh, begitu saya duduk ngedoain mayat, tiba-tiba Allah kasih hati saya tenang, nyaman. Nggak tahu kenapa saya betah betul. Hingga karena saking saya betah tuh enggak nengok-nengok, itu staff saya ngebiarin saya aja. Maka kemudian hingga semua keluarga udah kumpul, mayat kemudian digotong masuk tempat bilik pemandian. Anda tahu bilik pemandian paling berapa orang sering boleh masuk ke dalam? Hanya 4-6 orang barangkali. Dan itu dari keluarga terdekat saja. Tiba-tiba salah seorang keluarga lari-lari ke arah saya ngomongin, "Bapak, mohon perkenan ikut mandikan mayat." Saya merasa tersanjung karena barangkali mereka melihat karena saya adalah pimpinannya. Secara dunia saya orang terhormat. Maka saya gulung setelah tenang. Begitu digulung, dasi saya masukkan. Maka kemudian saya masuk ke bilik. Sebelum masuk bilik, saya lihat banyak orang-orang yang sepertinya jauh lebih berilmu agama dibanding saya. Jauh lebih soleh dibanding saya. Tapi kenapa saya diizinkan? Oh, mungkin mereka melihat tentang dunia. Secara sosialita, harta, pangkat, jabatan, dunia, semuanya kalah. Itu kira-kira. Itu yang dilihat orang pada saya. Maka ada yang menjelma kepada Allah. Baru ujian pertama Ustaz kena kepalanya si mayat. Tiba-tiba di balik bilik keluar tuh saya dengar semua orang kur sama-sama kompak mereka baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat saya ini pimpinan bank syariah, dia kaget. Emangnya ada sunnahnya mandiin mayat pakai baca Quran? Enggak ada sunnah. Tapi ada yang mengatakan tiba-tiba langsung dia positive thinking, husnuzon. Oh, boleh jadi mereka keluarga terlalu sedih ditinggalkan sama mayat, hingga pengen melakukan amal soleh bacaan Quran yang dihadiahkan buat mayat. Maka kemudian saya tahu Ustaz, sambil saya lihat begini nih, karena orangnya tinggi, ada yang mengatakan Allah, saya lihat semua orang membaca Al-Quran tanpa pegang mushaf. Ustaz tahu surat apa yang dibaca sama mereka? Surat apa? Mereka baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, bacanya tertil, perlahan, merdu, diri. Hingga banyak orang yang nangis. Lidah saya ngikutin. Allamal Qur'an khalaqal insan. Allamahul bayan. Ustaz, sahabat saya ini disambutkan di depan karyawan semua. Mereka baca sampai ayat terakhir, ayat 78, Ustaz. Tahu? Tidak saya ngikutin sampai ayat berapa, Ustaz? Nih, orangnya. Sahabat saya. Saat itu lidah saya keluh di ayat keempat. Saya gak bisa nerusin lagi. Saat itu kemudian saya langsung lihat maya. Saya lihat orang-orang di sekitar saya. Mereka semuanya tertipu memandang saya mulia. Allah seperti ingin jewer saya. Allah ingin tempeleng saya. Kamu kira kamu hebat? Kamu kira kamu memiliki segalanya? Tidak ada yang dibawa dari dunia ini kecuali amal soleh, ketakwaan. Dan salah satunya berapa dari firman-firmanku yang kau hafal. Perjalananmu wahai sang dirut dari bank syariah, jauh pasti tidak akan jauh lebih hebat dari dia yang mati sekarang. Dan subhanallah, saat itu saya netes air mata. Saya sadar saya enggak punya bekal apa-apa. Dan ketika itu hotel imam rahmatullah, saya mandi sambil terus menangis. Sampai saya menyolatkan, menguburkan. Sampai setelah proses semua penguburan selesai, saya balik ke kantor lemes Ustaz. Begitu sampai di ruangan saya duduk di balik meja. Dan kemudian saya panggil staff saya. Tolong, itu acara hafal Quran bersama satu di kapan waktunya? Hari Sabtu, Pak, Sabtu ini. Maka saya bilang, saya, istri saya, dua anak saya hadir. Maka dalam mencari tengok talimah rahmati Allah, sahabat saya, pimpinan bank syariah, dia ngomong begini, Ustaz, dua anak saya hadir di ruangan saya. Dan kecil ini, saya suruh pulang dari London khusus untuk ikut hafalan Al-Quran hari ini. istri saya hari ini juga tadinya mau ikut, tapi Allah kirimkan tamu. Jadi dia tidak bisa baca Quran hari ini. Insya Allah kami akan pernah hidup kami dengan Allah. Tidak ada kawan salat. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada. Tidak ada yang kita banggakan kecuali kalau Anda hidup dengan pedoman Quran. Al-Syaifullah, junior saya, beliau sekarang sudah jadi doktor di Al-Azhar. 2-3 tahun yang lalu kami dakwah di Australia, di Sydney, dan dia dukung sekali. Ustaz, doain saya baru 21 juz hafalan. Insya Allah, sama-sama berdoa, saya juga belum selesai. Maka kemudian dia bilang, Ustaz, bicara dengan ajaran Al-Quran gak bisa habis. Saya mau kasih satu pengalaman saya. Apa ya? Profesor pembimbing saya koma, Ustaz, masuk ICU. Saya ngejenguk dari balik kaca, saya ngeliat itu badannya penuh dengan kabel, infus, segala macam. Nafas senar-senar gitu. Orang sudah ngajar, ada sekarang. Keluarganya bilang, udah gak sadar sama sekali. Dia aja ngomong, gak respon. Sama istrinya gak kenal, sama anaknya udah gak tahu. Maka seorang anaknya di situ datang, ngebisikin saya, nanti kalau giliran kamu masuk ICU, kamu doain aja. Gak usah dia ngobrol, karena gak bisa. Kemudian, kalau kamu mau bacain Al-Quran. Maka giliran saya masuk, saya doain. Saya duduk di sampingnya, saya doain. Begitu doa ayat, maka kemudian ayat baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waktu saya baca Al-Fatihah, Ustaz, tiba-tiba nafas yang tadi senar-senar itu, tiba-tiba lagi. Tenang. Rupanya Quran membawa kedamaian. Seperti dia nyimak bacaan saya. Saya kira saya bahagia, kata ayah. Maka kemudian saya baca surat Toha. Pasti udah hafal semua surat Toha kan? Belum. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkirata liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda wassamawati una الرحمن على الأرس استوى. Diterusin sama ayat Ihwata lima rahmati Allah. Sampai yang gak tahu ayat ke-20 berapa saya baca, Ustaz. Tiba-tiba katakan. Itu profesor saya yang terkapar itu yang gak bisa ngapa-ngapain. Tangannya begini, Ustaz. Ngangkat, terus pegang tangan saya. Waktu dipegang, ih, saya senang luar biasa. Saya mengira, Alhamdulillah, ini sudah punya kekuatan lagi, sudah punya energi lagi. Insya Allah ini tanda-tanda sembuh. Anda tahu, Alhamdulillah, Rahmati Allah, tapi tidak cuma begini, Ustaz. Begini ini, tangan saya. Dicengkram, keras. Semakin saya terusin bacaannya, semakin kenceng cengkramannya. Subhanallah, Alhamdulillah, Rahmati Allah, Subhanahu wa ta'ala. Oh, rupanya, jangankan profesor di Mesir itu, sekolah yang paling dicintai sama rakyat namanya Al-Azhar. Anda dari TK sampai profesor gak perlu bayar. Mudah-mudahan Indonesia bisa begini. Maka jangankan sampai profesor, baru tingkat sanawiyah saja wajib hafal 30 juz. Ada tanya hotel iman. Sering saya Azhar mengatakan, laisa Azharian, bukan mahasiswa Al-Azhar. Menlam yafazil Quran, yang gak ngapal Quran, bukan siswa kita. Dan subhanallah, presidennya ngapal Quran, Mursi kemarin. DPR-nya puluhan ratusan ngapal Quran. Supir taksi ngapal Quran. Tukang sayur ngapal Quran. Pengemis ngapal Quran. Kalau Anda jalan di jalanan kairi, hotel iman, Anda tuturkan bahu nih sama orang, insyaallah itu penghapal Quran, beleleran di mana-mana. Jadi Anda tanya hotel iman, Rahmati Allah, oh, waktu saya baca diterusin itu makin kencang. Ya, seorang Indonesia kalau ngapal Quran pun begitu. Dia baca surat Al-Baqarah ayat 17. Umma kana minal lazina amanu Watawasau bilhaqti watawasau bis sabar. Baca surat Al-Balad nyambungnya ke surat Al-Asr. Benar gak? Suka begitu gak? Ngaku aja. Jadi nanti yang ngontirin rahmati Allah sama, dia baca itu lompat, ada satu ayat lompat. Hingga sadar saya Ustaz kata ayat. Begitu saya sadar, wah jangan-jangan ada ayat yang lewat. Ulang lagi pelan-pelan dari depan. Maka begitu baca dari depan, pelan-pelan, sampai ayat yang lewat itu Ustaz ketemu, tiba-tiba di tangan gini. Taruh lagi. Saya jadi saksi sedikit ayat. Hama dirinya aja dia gak sadar. Hama istrinya ini gak kenal. Hama anak-anaknya dia sudah gak tahu. Tapi Masya Allah, rupanya hafalan Al-Quran itu memori bawah sadar gak pernah hilang. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala gambar tentang hari kiamat. Hari kiamat, ikhwah. Dalam akhir surat Abasa. Fa'idha ja'atis sakhah. Yawma yafirul mar'u min wa ummihi wa sahibatihi likulli mar'in. Apabila hari yang memekakkan telinga, memanikan hari kiamat itu terjadi, kata Allah, hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, tidak kenal sama ibu dan bapaknya, kepada pasangan dan anak-anaknya. Masing-masing orang hari itu panik pelit dengan urusan sendiri-sendiri. Anak-anak yang wajalimah rahmati Allah. Ditambah lagi keterangan Rasulullah mengatakan, Yuhsyarunnas yaumal qiyamah uratan. Hari kiamat, saat itu semua orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi tidak berpakaian. Aisyah istri Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah kami tidak merasa malu, tidak menutupi aurat kami? Saat itu jawaban Rasul, masing-masing manusia akan pelik dengan urusan sendiri-sendiri. Boleh menutup aurat. Tapi ada yang mengatakan, rahmati Allah, Rasul yang menyampaikan, nanti di hari kiamat, yuqalu li sahibil Qur'an, para malaikat akan memanggil-manggil berseru-seru bagi orang-orang yang akrab dengan Qur'an. Iqra, bacalah. Warqa, dan naiklah ke surga. Warattil kama turattilu fid dunya, baca dengan tenang dan tartil seperti engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayat qata, karena posisimu di surga tergantung dari akhir ayat yang kau baca. Kebayang ibu, bahwa sama orang tua kita gak kenal, sama istri gak kenal, sama suami gak tahu, anak-anak berceceran di mana-mana di hari kiamat. Tapi rupanya orang-orang yang kuat iman, yang memiliki Quran di dadanya, mereka akan membaca Quran dengan tenang dan terus naik surga. Oh, apa yang kita banggakan ibu? Apa banyak Al-Quran yang ada dalam dada kita? Jangan-jangan begitu nanti malaikat mengatakan, yuk naik ke surga, baca Quran. Setiap satu ayat akan jadi tangga. Jangan-jangan cuma Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Empat ayat doang. Empat tangga yang dibaca. Itu masjid. Sekarang Indonesia. Ini Masjid Al-Muhajirin, ini lebar Syaksin. Di mana? Sini. Ini lebar. Habis saya sampaikan cerita ini, seorang jemaah dari belakang nangis datang meluk saya. Saya selamat lihat Ustaz. Kenapa Pak Selamat? Masya Allah, apa yang saya ceritain persis cerita anak saya. Kenapa? Anak saya perawat Ustaz di RSPAD. Dia sama dokter nama timnya nanganin seorang prajurit yang hilang memori. Apa namanya? Amnesia. Hilang. Saya apa apa? Tanya bapak siapa namanya? Hah? Ini kenal nggak ya? Tunjukin istri. Ini anak-anak tunjukin. Bapak tahu bis? Ini para medis dan dokter mancing agar memori kembali lagi. Rumah sakit, Bapak tahu rumah sakit? Geleng. Tatapannya kosong. Mereka menyebutnya permanent disorder memory. Allah ambil memori semua. Ditanya tentang nasi, tanya segala macam, enggak ada yang tahu. Hampir saja semuanya nyerah. Wah, ini mau deparas kan, enggak bisa ditolong. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba seorang perawat menemuinya. Baca Al-Qur'an, pamrih. Waktu ditanya Al-Qur'an, itu langsung ini. Dia terbelalak seperti dia recall lagi itu memori. Tiba-tiba Ustaz begini, ngangguk-ngangguk. Apa yang Bapak tahu tentang Al-Qur'an? Maka itu prajurit ngomong, Qul wallahu a'lam. Allahu Ustaz. Yang dia kepala itu gak cuma anak istrinya nangis, semua dokter perawat nangis. Boleh semuanya pergi dan lenyap, tapi Al-Quran permanen. Ini kenapa pada jelek semua nih, bukan? Ayo, Quran itu sesuatu yang terlalu mahal buat hidup kita. Anda sia-siakan. Tidak ada waktu untuk Quran, maka Allah juga akan menyanyiakan. Waman arda an zikri fa innahu lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Siapa yang enggak peduli terhadap zikri, peringatanku, Al-Qur'anku, maka hidupnya bakal Allah sempitin. Bayangkan, di dunia bakal Allah sempitin. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Di hari itu, di hari kiamat, kami bakal bangkitin dia dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira ya rab. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Dulu di dunia aku bisa melihat. Maka Allah jawab ketika Anda menebar, kadzalika tatka ayatuna. Dulu ayat-ayat Al-Qur'an kami datang padamu. Panasitaha engkau cuekin, engkau tidak peduli, engkau lupakan. Wa kadzalika al-yauma, maka demikian hari ini, tunsa, engkau kami cuekin, kata Allah. Ayo. Coba ya. Orang ayah namanya Bakri. Saya tulis ini. Artikel saya enggak tahu udah di view orang udah puluhan ribu. Saya tulis artikel itu dengan anak kebanggaan ayah, Anda boleh. Boleh search dengan nama saya. Kalau ayah namanya Bakri, Bakri. Istrinya yang ngasih tahu, ya, nih, ada Father's Day, hari ayah, di sekolah anaknya nomor 4. Bakri usianya hampir 50. Anak yang tertua hampir 5 udah kuliah. Ini anaknya yang keempat, umurnya 10 tahun. Di sekolah ini sekolah yang mewah, sekolah yang mahal. Dan kalau sekolah mahal itu kalau hari Sabtu harus deh. Bapaknya sibuk. Mungkin berapa bulan sekali bikin kumpul anak-anaknya. Maka pada deh. Bakri baca undangan itu sudah malas mah. Enggak boleh. Harus deh. Itu istrinya ultimatum. Harus deh. Dia udah tahu tuh kalau pada deh paling ayah-ayah semuanya dikumpulin di ruangan. Kemudian anak satu persatu suruh tampil. Ada yang nyanyi, ada yang menari, ada yang pidato pakai bahasa Inggris. Nanti missnya kemudian mempersilakan, ayo ayahnya maju. Nanti suruh peluk, cipika-cipiki, kemudian ngasih hadiah gitu pada detik. Dan dia sudah hafal sekali. Karena dia ngerasa sudah terlalu sering dan dia sudah tua dibandingkan ayah yang lain. Yang lain cuma 30 tahunan umurnya. Bakri umurnya hampir 50, dia duduk di belakang, malas dia ngikutin. Maka anak-anak satu persatu dipanggil. Begitu dipanggil Muhammad mati Allah Subhanahu wa taala, betul seperti dugaan Bakri, ada yang nyanyi, ada yang pidato, ada yang baca puisi segala macam. Dan habis itu semua ayah tepuk tangan, ayahnya dipanggil, maka kemudian suruh peluk, kemudian cipika-cipiki, hati-hati begitu. Agar jadi basi karena udah belasan anak tampil kayak begitu semua. Karena anaknya ini, nama anak yang Bakri itu namanya Umar, dan Umar itu alfabet U yang paling belakang. Maka dipanggil, ya Umar maju. Umar maju. Begitu Umar maju, Bakri begini, ya paling dia nyanyi gitu. Anda tanya hotel ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu maju, Umar ngomong ini, ditanya sama miss-nya, kamu mau penampilan apa Umar? Aku mau manggil Ustaz Andi, boleh miss? Oh boleh. Maka ngomong, Ustaz Andi silakan maju. Sambil Ustaz Andi maju gini, itu miss-nya ngomong begini, Bapak, para ayah sekalian, Ustaz Andi ini adalah guru ekskul kami yang mengajarkan baca Al-Quran di sekolah. Maka kemudian Ustaz Andi maju. Apa yang kau ingin tampilkan? Ustaz Andi bawa Quran kasih ke Umar 10 tahun. Bawa. Boleh buka surat Al-Kahfi. Baik, baik. Dibuka surat Al-Kahfi. Habis dibuka, ditunjukin ke si Umar. Ada makhluk. Ustaz Andi pegang. Saya ingin tunjukkan, aku hafal surat Al-Kahfi. Bayang gak? Anak 10 tahun hafal surat Al-Kahfi. Ini anak umur berapa tahun? Itu waktu ngomong surat Al-Kahfi. Itu ayat yang tadinya pada males ngeliatin, langsung pada begini, bercanda nih. Maka kemudian, ayo baca. Maka kemudian mulai baca. Terampilan kira-kira 5 menit. Maka dia baca. Dia baca suara, Masya Allah, rupanya dia dengerin tuh bacaannya Muhammad Tuhal Al-Junaid, Qori kecil dari Al-Zahir, lagunya dia miripin. Dia mulai baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua orang berkata, ya Allah, ini sekolah internasional nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca dari awal. Baca dari ayat 1 sampai 5. Dan semua orang gini-gini di kepala. Insya Allah. Semua ayah matanya terbelalak. Ya Allah, ini anak siapa? Di sekolah internasional, hafal surah Al-Kahfi. Menurut saya hotel 5 sampai F5 di dada salah. Kata Ustaz Andi, cukup. Sekarang, yuk. Mulai baca dari ayat 60 sekarang. Random. Maka baca. وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Ya baca beberapa ayat dari ayat 60. Anda tanya hotel 5, mungkin Allah. Maka semua orang sudah mulai netesin air mata. Ya Allah, ini anak siapa? Anda tanya hotel 5, mungkin Allah. Maka sudah beberapa ayat selesai, cukup kata Ustaz Andi. Sekarang ayat 107 sampai ayat akhir. Maka dia baca sampai terakhir. Begitu selesai, dia mengucap sadaqallahul azim. Maka belum dipersilakan, itu Bakir dari belakang langsung lari ke depan. Dia peluk, dia ciumin anak. Maka begitu sudah pelukan, yang hotel 5 rahmati Allah, misnya langsung geleng-geleng kepala, kata misnya, Umar, semua kawan-kawanmu menampilkan penampilan yang berbeda. Kenapa engkau pilih baca Al-Quran? Kau gak jawab anak. Miss, Ustaz Andi pernah ajarkan kepadaku bahwa anak yang baca Al-Quran dan mengamalkannya, maka di akhirat Allah akan kasih kedua orang tuanya mahkota dari cahaya yang lebih indah cahayanya daripada mentari dunia. Aku ingin buat kedua orang tuaku bangga. Tapi bakal lima. Langsung Umar Bakri berdiri. Dia ngomong gini, Miss, bolehkah saya bicara? Oh silakan ke Bakri. Maka kemudian Bakri ngomong, rakyat sekalian, kita semua menyekolahkan anak-anak kita di tempat yang bagus dan mewah seperti ini. Sekolah yang tidak murah. Saya yakin anda semua pasti punya keinginan yang sama dengan saya. Menyekolahkan anak terbaik di sekolah terbaik yang tidak murah ini hanya demi menjamin masa depan anak-anak kita. Dan hari ini Allah ingatkan saya bahwa anak saya dengan Al-Quran, dia ingin menjamin kebahagiaan saya dan istri saya. Kemudian semua orang nangis dan kemudian dipeluk Umar oleh Bakri ayah. Sambil mengatakan, nah, mohon maaf, ayah tidak pernah mengajarkanmu untuk mengenal Allah dan membaca Al-Quran di rumah. Saya kata Umar, ya Allah, orang-orang hebat yang saya ceritakan semuanya real asli. Mereka dapat ide Allah dapat Al-Quran. Baik, baik, bangkit, sadarkan diri kita, mumpung masih ada usia buat kita semuanya untuk semakin akrab dengan Al-Quran. Bagaimana kondisi antum? belum bisa baca Quran, tidak bisa makhraj, tidak bisa tajwid sekalipun, maka coba akrab dengan Quran. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Taala berkahi kita semuanya dengan syafaat Al-Quran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا sekalian. Saya tadi memulai ceramah ini dengan hadis dari Ibnu Abbas. Masih ingat bahwa Rasul adalah manusia yang paling derma, dan Rasul akan lebih dahsyat lagi dermanya ketika bulan Ramadan saat beliau mendalami Al-Quran bersama Jibril. Nah, Rasulullah akan lebih dahsyat lagi dermanya, lebih hebat daripada angin bertiup. Ramadan ini kita bisa nikmat dengan kantau siat suhur ini. Kita bisa sahur dan berbuka bersama saudara-saudara kita dan keluarga kita di rumah. Kita bisa terawih di masjid kita. Tapi sebelum Ramadan, saudara-saudara kita di Aceh, di Lombok, beberapa tempat, rumah mereka hancur. Di Aceh lebih dari 5.000 rumah hancur. Lebih dari 56.000 pengungsi kedinginan. Posko dapur umum dibuat, enggak cukup. 3 hari yang lalu saya meeting pagi, saya diundang. Itu aksi cepat naga memberitahukan kami perlu start perharinya 2,3 miliar. Enggak pernah cukup itu dibagikan. Hanya untuk makan dan berbuka. Sahur dan berbuka. Maka yuk, habis Anda saya utuk-utuk hatinya dengan cara mencintai Quran, ikuti pola Rasul. Kalau saya ajak Anda semuanya untuk berinfak buat saudara-saudara kita di Aceh, siap? Kira-kira? Semuanya berdiri, yang perempuan di sana di belakang, yang laki-laki di sini, kita kumpulkan infak terbaik kita sambil doa, sambil ngomong, ya Allah, jadikan aku, keluargaku para penghafal Quran. Gitu ya. Oke, semuanya bangun, yuk kita infak. Silakan.